PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Seri ke-589 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, Renet sebagai Ayu Wandira, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh. Pinggang, encok, rematik. Minum Karol Superpil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok, kuloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Superpil. Karol Superpil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ketawang kesar sekali karena Ayu Wandira tidak bisa lepas dari golek kayu mandana. Bahkan adiknya itu berani nekat melompat dari punggung kuda hanya untuk mengambil golek kayu tersebut. Panji Ketawang segera melompat dari punggung kudanya. Sementara itu Ayu Wandira sudah kembali mendekap golek kayunya. Bocah sinting, apa yang kau lakukan ini, ha? Anak geblek. Aku mau mengambil golek kayuku yang terjatuh, Kakang. Tapi kau bisa mati konyol, tahu? Aku tidak bisa meninggalkan golek kayuku tergeletak di sini. Aku harus mengambilnya. Kau berani sekali melompat dari punggung kuda. Kalau sampai tubuhmu cedera, bagaimana? Aku yang harus bertanggung jawab di depan Paman Kamandanu. Aku yang pasti kena marah. Dasar bocah sinting. Kau membuatku susah saja, Ayu. Kalau kau mau berhenti sebentar, aku tidak akan melompat dari punggung kuda. Aku tidak bersalah, Kakang. Kau yang bersalah. Mengapa kau malah mempercepat lari kuda? Kau ingin golek kayuku ini terlepas dari tanganku, bukan? Golek kayu. Aku bosan mendengarnya. Dengar, Ayu. Kalau kau masih membawa-bawa golek kayumu itu, aku tidak akan mengajakmu pulang ke Majapahit. Aku akan pulang sendirian. Terserah padamu, Kakang. Aku juga berani pulang sendiri. Kau harus jalan kaki sampai ke Majapahit. Aku sudah biasa berjalan kaki. Bahkan, selama ini kemana-mana aku selalu jalan kaki bersama Nen Raga Runting. Ayu, serahkan golek kayu itu padaku. Untuk apa? Kau tidak menyukai barang ini, bukan? Aku akan menghancurkan golek kayumu itu. Aku akan merusakannya. Aku akan membakarnya habis. Aku benci golek kayumu itu. Benda itu tidak membawa manfaat apa-apa. Benda itu hanya menyebarkan keributan di antara kita. Selama ini, Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni menyuruh agar kita selalu rukun. Tapi, bagaimana kita bisa rukun selama golek kayu itu masih tetap kau gendong-gendong? Kau jahat, Kakang Panji. Golek kayu ini tidak bersalah apa-apa. Dia mengganggu apa? Dia hanya sebuah golek kayu. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memaki-maki seperti Kakang Panji. Dia tidak bisa marah-marah. Lihatlah, dia pun tidak tersinggung walaupun kau berkata-kata kasar kepadanya. Bahkan, dia selalu tersenyum. Apa salahnya? Mengapa dia harus dirusakkan? Mengapa harus dibakar? Kau kejam, Kakang Panji. Aku benci padamu. Ayuh, bocah sinting. Jadi kau lebih memilih golek kayu putut itu daripada aku, kakakmu sendiri. Aku tidak mau mempunyai kakak kejam. Aku tidak mau mempunyai seorang kakak yang kasar dan bengis. Cepat, serahkan golek kayumu itu padaku. Kau mau menyerahkannya atau tidak? Tidak. Kurang ajar. Kalau begitu, aku harus merebutnya. Sini, sini golek kayunya. Berikan padaku. Cepat, berikan. Jangan, kakak. Berikan. Jangan, Kakang Banji. Jangan. Panji Ketawang sudah tidak sabar lagi. Dia terus merangsek adiknya. Dia membunuh Aiwandira dan berusaha merebut golek kayu Mandana. Aiwandira melompat rengginas dan dia selalu berhasil meloloskan diri dari sergapan Panji Ketawang. Panji Ketawang menjadi sangat kesal dan dia heran sekali. Aiwandira dapat bergerak dengan cepat dan lincah sambil terus melindungi golek kayunya. Aiwandira menggunakan dasar-dasar jurus Emban Gendong Momong. Sementara itu Panji Ketawang tidak mau kalah. Dia terus mendesak Aiwandira. Suatu ketika dia lengah. Aiwandira berkelit pingan. Kemudian kakinya menyapak perut Panji Ketawang. Aduh. Aduh. Kurang ajar kau, Ayu. Kau telah menyapak perutku. Aduh, maafkan aku, Kakang Panji. Salahmu sendiri. Mengapa kau mau merebut golek kayuku ini? Bocah edan. Aku tidak mau kalah. Aku tidak mau menyerah. Golek kayumu itu harus kurebut dan kubakar. Ayo, sini. Serahkan golek kayumu. Cepat, serahkan padaku. Hup, haid, hiap. Hup, hiap, hup, hiap, haid, hiap, hiap. Hup, haid. Benar-benar kesal. Dia marah sekali. Dia menyerbu ke arah adiknya dengan membabi buta. Bahkan sekali waktu dia mengirimkan tendangan ke arah Aiwandira. Tapi Aiwandira tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan menyerahkan golek kayu Mandana kepada kakaknya. Dan ketika mereka sedang berkelahi dengan serunya, mendadak saat itu nampak rombongan orang-orang berkuda mendekat. Paman, dia mau merebut golek kayuku. Kalian semuanya nakal. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Mengapa kalian bermain-main terlalu jauh? Kakang Panji yang mengajakku, Paman. Benarkah itu, Panji? Panji, mengapa kau diam saja? Apa kau tidak mempunyai lidah untuk menjawab? Benar kan? Kau yang mengajak adikmu bermain-main sampai kemari? Iya, Paman. Benar. Mengapa justru kau yang mengajari adikmu berbuat kenakalan? Kau sudah lebih besar, Panji. Seharusnya kau memberi contoh-contoh yang baik. Aku tadi sudah berpesan apa kepadamu? Jagalah adikmu baik-baik di rumah. Tapi kau malah mengajaknya bermain-main sampai ke tempat ini. Maafkan saya, Paman. Soalnya saya tidak betah tinggal di rumah terus-menerus. Alasan. Kau selalu mengemukakan alasan. Kau tidak pernah belajar memperbaiki kesalahan, tapi selalu menyodorkan alasan. Itu tidak baik, Panji. Kalau kau tidak bisa merubah sikapmu itu, kau tidak akan bisa memperoleh kemajuan apa-apa. Kau dengar kata-kataku ini? Iya, Paman. Sekarang aku mau tahu, mengapa kalian berdua sampai ribut? Apa masalahnya? Kakang Panji mau merebut golek kayuku ini, Paman. Katanya, golek kayuku jelek. Golek kayuku bau busuk. Dan dia mau merusakannya, mau membuangnya atau membakarnya. Benarkah demikian, Panji? Saya sebel, Paman. Ayu selalu menggendong-gendong golek kayu itu. Dia tidak bisa terlepas dari golek kayu itu. Padahal kan banyak golek kayu yang lain, yang lebih bagus, yang tidak berbau apek. Kau memang lain dengan adikmu, Panji. Kau mempunyai selera yang tinggi. Kau tidak menyukai kesederhanaan seperti adikmu itu. Pemuda macam apa kau ini? Kau hanya menyukai kesenangan-kesenangan saja. Kau hanya menyukai barang-barang yang mewah. Baik. Baiklah. Itu tidak apa-apa. Kau boleh menyukai apa saja asal diimbangi dengan kerja keras. Tapi apa yang kau lakukan selama ini? Kau tidak pernah bekerja apa-apa. Sementara itu ada orang lain menyukai barang yang sederhana dan kau tidak terima. Kau ingin merebutnya dan merusakannya. Watak macam apa itu, Panji? Kau harus malu kepada adikmu. Dia ternyata lebih dewasa dibanding kamu. Sudahlah. Sudah. Ayo kita pulang. Dan awas, Panji. Aku tidak ingin peristiwa ini terulang kembali. Paman, Kakang Panji tidak mau mengajakku naik kuda bersama-sama. Katanya, aku disuruh pulang sendiri. Jangan khawatir, Ayu. Sekarang ada Paman Kamandanu. Ayo, naiklah kuda bersama Paman. Tapi, Paman, apakah saya masih boleh membawa golek kayu Mandana ini? Boleh, boleh saja. Mengapa tidak boleh? Golek kayumu itu toh tidak berbahaya. Ayo, cepat, Ayu. Naiklah. Baik, Paman. Apa lagi yang kau tunggu, Panji? Cepat naik ke atas kudamu. Kita pulang bersama-sama. Pinggang, encok, rematik. Minum Kabong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang. Jalannya sempoyongnya. Encok, encok, kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Thank you. aku ya? Kau suka mengadu-adu di depan Paman Kamandanu. Akhirnya, akulah yang kena sasaran. Aku dikatakan pemuda pemalas, tidak suka bekerja keras. Aku tidak bermaksud buruk kepadamu, Kakang Panji. Aku hanya mengatakan apa adanya. Kau memang tidak sayang pada kakakmu. Ah, tidak, Kakang. Aku sayang padamu. Tapi, kau jangan menjadi seorang kakak yang jahat. Kalau kau menjadi seorang kakak yang baik, aku akan sayang sekali padamu. Aku tidak akan berani melawanmu. Dan aku selalu menuruti perkataanmu. Sudahlah. Aku tidak mau ribut-ribut lagi. Kalau sampai Paman Arya Kamandanu mendengar, pasti akulah yang disalahkan. Sudahlah. Masa bodoh dengan golek kayumu itu. Aku tidak peduli lagi. Apakah golek kayu itu akan kau gendong-gendong? Atau kau dekap-dekap sambil tidur? Atau akan kau makan? Terserah. Aku tidak mau turut campur lagi. Maafkan aku, Kakang. Aku berjanji, kalau kau tidak mengganggu golek kayuku, aku berjanji akan menuruti perkataanmu. Ada apa, Kakang Panji? Perutku. Aduh. Apakah perutmu masih sakit? Mari, Kakang. Coba kulihat sebentar. Tidak usah. Biarkan saja. Maafkan aku, Kakang Panji. Aku tidak sengaja menendang perutmu. Oh ya, mungkin lebih baik ku beritahukan pada Paman Kamandanu. Kalau memang perutmu masih sakit, Paman Kamandanu atau Bisa Kauni bisa mencarikan obatnya. Tidak usah. Biarkan saja perutku sakit. Nanti juga sembuh sendiri. Rupanya kalian berdua belum tidur ya? Belum, Bibi Uni. Kami belum ngantuk. Kalau begitu kemarilah. Ayo, kalian berdua ikut aku. Paman Kamandanu menunggu kalian di ruang pendopo. Ada yang ingin kami bicarakan dengan kalian berdua. Ayo, Panji. Ayo. Ya, Bibi Uni. Ayo, Kakang. Dan kau Ayu, duduklah baik-baik. Ya Paman. Ya Paman. Ada apa Paman? Ada hal yang ingin ku sampaikan pada kalian, khususnya padamu Ayu. Begini, sudah beberapa saat lamanya kau tinggal di Majapahit bersama Paman, bersama Bibi Uni dan kakakmu Panji Ketawang. Ya Paman. Tapi rupanya ada hal-hal yang belum kau ketahui. Sekarang dengar baik-baik. Tinggal di istana seperti ini jauh berbeda dengan tinggal di tempat-tempat lain, di tengah-tengah masyarakat bebas. Di istana ini mempunyai peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan-peraturan apa saja, Paman? Ya, banyak sekali, Ayu. Peraturan ataupun adat istiadat di istana ini sangat ketat. Dan tidak seorang pun yang tinggal di istana ini diizinkan bertingkah laku semau-maunya. Misalnya saja ya, jika Ayu berpapasan dengan salah seorang pembesar istana, maka Ayu harus jongkok dan menundukkan wajah. Ayu tidak bisa berjalan begitu saja seperti yang biasa kau lakukan di tengah-tengah masyarakat biasa. Di istana ini semuanya serba diatur. Cara bicara kita diatur, cara berpakaian juga diatur, cara makan, cara menerima tamu, cara memperlakukan tamu, dan cara kita bergaul diatur dengan ketat. Tidak boleh semau-maunya. Di samping itu, Ayu, ada tempat-tempat yang tidak boleh kita kunjungi sembarangan. Seperti Istana Kaputren misalnya, atau Istana Kasatrian, atau Istana Sang Prabu sendiri. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk. Ayu memang seenaknya saja kalau berjalan, Paman. Dia tidak pernah mau jongkok dan menundukkan wajahnya. Dia juga tidak mempunyai sikap yang sopan terhadap orang-orang yang lebih tua. Dan cara bicaranya juga kasar, kampungan, ceplas-ceplos. Kau yang harus mengajarinya, Paji. Tentu saja Ayu belum tahu semua itu. Dia belum lama tinggal di lingkungan istana ini. Dia masih harus banyak belajar. Dia masih harus berusaha menyesuaikan diri. Mengapa semuanya harus diatur, Paman? Ya, memang seperti itulah keadaan atau kehidupan di lingkungan istana. Paman sendiri tidak tahu mengapa harus begitu. Tapi ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, Deso mowo coro, negoro mowo toto. Artinya, kehidupan pedesaan mempunyai adat dan tata caranya sendiri. Demikian pula kehidupan di tengah-tengah atau di lingkungan istana, atau di tengah-tengah masyarakat kota, mempunyai adat ataupun tata caranya sendiri. Karena itu, Ayu, mulai sekarang kau harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan istana. Sebab kalau tidak, semua itu bisa mendatangkan kesulitan bagi kita. Dengar, Ayu. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu di sini. Kalau dulu di tengah-tengah hutan, kau bisa berteriak-teriak sesuka hatimu. Tapi di sini tidak boleh. Kau harus mentaati semua peraturan yang berlaku. Bukan hanya Ayu. Kau sendiri juga harus mentaati peraturan itu, Panji. Sekalipun kau lebih lama tinggal di lingkungan istana ini, kau juga masih seringkali berbuat kekeliruan. Pokoknya kalian berdua harus berhati-hati. Kalau ada sesuatu, jika kalian menginginkan sesuatu, kalian harus merundingkannya lebih dulu dengan Paman ataupun Bibi Buni, ya? Sebab ketahuilah, Pamanmu adalah seorang panglima perang. Dan sebagai seorang panglima perang, namanya cukup disegani. Karena itu kehidupan kita selalu disorot oleh orang lain. Kehidupan kita selalu diintip oleh orang lain. Jika sampai salah seorang di antara kita melakukan kesalahan, sekalipun kesalahan itu kecil, maka berita itu pasti akan segera tersebar meluas kemana-mana. Bagaimana, Ayu? Ya, kau memang masih terlalu kecil. Tapi, walaupun masih kecil, kau harus berusaha memahami persoalan ini, ya? Ya, Bibi Buni. Sekarang, saya akan berhati-hati. Saya akan menuruti segala petunjuk dan nasihat Bibi Buni ataupun dari Paman Arya Kamandanu. Bagus. Syukurlah, Ayu. Ayu anak yang baik. Ayu tentu bisa mengerti apa yang Paman maksudkan. Sekarang kalian boleh kembali dan sebaiknya kalian segera tidur. Karena hari sudah malam. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, boyong, sakit pinggang, jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok rematik, minum Karol Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Arya Kamandanu dan Sakawuni memberikan nasihat ataupun pengarahan kepada Ayu Wandira. Nasihat-nasihat itu berupa pengertian-pengertian bagaimana caranya hidup di lingkungan Istana Majapahit. Ayu Wandira malam itu tidak bisa langsung tidur dengan nyenyak. Dia merasakan kebebasannya mulai direnggut oleh tata cara ataupun adat istiadat istana. Selama ini dia hidup bebas mengembara bersama Nini Raka Runting. Dan sekarang dia terpaksa harus menuruti peraturan-peraturan yang dianggapnya sangat mengekang. Ayu, Ayu, kau masih belum tidur juga. Apa saja yang kau pikirkan, Ayu? Ternyata tidak enak ya, Kakang, tinggal di lingkungan istana. Mengapa tidak enak? Kita tidak bisa bebas. Semuanya serba diatur. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Harus begini dan harus begitu. Memang sudah seperti itu adat istiadat istana, Ayu. Kau harus menyesuaikan diri. Nanti, lama-kelamaan, hal itu akan menjadi biasa bagimu. Kita tidak akan mengalami kesulitan lagi, karena sudah biasa. Rasa-rasanya, aku lebih senang, lebih bahagia hidup bersama Nenek Naga Runting. Aku bisa pergi kemana-mana sesuka hatiku. Tapi, di luar sana hidup serba susah, Ayu. Apalagi dengan pergi mengembara. Kau harus tidur di gubuk-gubuk atau di dalam gua. Kau tidak bisa melihat tontonan-tontonan yang indah di alun-alun. Kau tidak bisa mengenakan pakaian-pakaian yang bagus dan makan jenis-jenis makanan yang serba lezat. Tapi, di istana ini semuanya serba ada. Kukira bagaimanapun juga tetap lebih nyaman tinggal di lingkungan istana. Semula kukira begitu, Kakang Panji. Tapi ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Apa senangnya hidup serba diatur begitu? Mau begini tidak boleh, mau begitu tidak boleh. Kita pengen begini, tapi harus begitu. Apa senangnya? Tapi ingat, Ayu, di istana ini kau bisa bertemu dengan orang-orang besar, orang-orang yang ternama, orang-orang yang dikagumi oleh seluruh rakyat Majapahit. Apa enaknya bisa bertemu dengan orang-orang besar? Mereka kan orang-orang juga, sama seperti kita. Apa bedanya? Dasar anak gunung, dasar bocah kampungan. Bertemu dengan orang besar itu bagi rakyat jelata merupakan kebanggaan, Ayu. Kapan mereka bisa bertemu dengan Gusti Ramapati misalnya, atau Gusti Pati Nambi, atau dengan Sang Prabu sendiri? Kapan mereka bisa bertemu? Itulah keistimewaan tinggal di lingkungan istana. Seperti apa yang dikatakan Paman Kamandanu, sekarang ini kita sudah menjadi bagian dari Istana Majapahit. Dan mau tidak mau, kita harus mentaati seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di sini. Lagi pula, Ayu, kalau kau tidak kerasan tinggal di sini, kau mau tinggal di mana? Entahlah, Kakak Panji. Tapi rasa-rasanya aku tidak betah terus-menerus hidup dengan peraturan-peraturan seperti ini. Kau bodoh, Ayu. Kau tidak tahu bahwa tinggal di istana merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membina masa depan kita. Tapi sebenarnya kita ini masih lumayan, Ayu. Artinya, kebebasan kita tidak terlalu dikekang. Coba perhatikan kehidupan putra-putri Sang Prabu. Mereka sama sekali tidak diizinkan untuk keluar dari istana Kaputren ataupun istana Kasatrian. Kalau toh mereka keluar, harus dikawal dengan ketat. Istana Kaputren itu letaknya di mana, Kakang? Di sebelah sana, di belakang istana Sang Prabu. Apakah istana Kaputren juga indah? Wah, tentu saja. Istana itu sangat indah, seperti istana para bidadari di Kayangan. Siapa saja tinggal di istana Kaputren itu? Banyak, banyak yang tinggal di situ. Di antaranya, kelima orang istri Sang Prabu sendiri. Kemudian, dua orang putri Sang Prabu juga tinggal di istana Kaputren. Di samping itu, juga ada banyak dayang-dayang ataupun para emban. Apakah kedua orang putri Sang Prabu cantik? Seperti apa rupa mereka? Yang jelas, tidak seperti anak kampung, seperti Ayu Andira. Aku bertanya sungguh-sungguh, Kakang. Apa kau mau melihat mereka? Nanti aku tunjukkan. Di mana? Di mana aku bisa melihat mereka? Ya, tentu saja di Istana Kaputren. Thank you. Pagi harinya, diam-diam Panji Ketawang membawa Ayu Wandira ke Istana Kaputren. Mereka berjalan mengendap-endap melalui gapura belakang. Sebentar kemudian mereka sudah berada di lorong menuju Istana Kaputren. Di balik dinding inilah Istana Kaputren, Ayu. Kok tidak ada penjaganya, Kakang? Mereka berkumpul di sebelah sana. Inilah saat yang paling baik untuk mengintip ke dalam. Apa kau bisa memanjat dinding itu, Ayu? Tempat ini aman. Jarang ada penjaga melewati tempat ini. Mereka biasanya melewati lorong yang di sebelah sana. Bagaimana, Ayu? Kau bisa tidak memanjat dinding itu? Bisa, Kakang. Aku bisa memanjat dinding itu dengan berpegangan batang-batang pohon menjalar. Tapi kau harus ikut memanjat, Kakang. Aku takut sendirian mengintip ke dalam. Jangan khawatir. Aku sudah sering melakukannya. Ayo, cepat, Ayu. Kita bisa bersembunyi di balik tumbuh-tumbuhan perdu itu. Kemudian kita perlahan-lahan memanjat dinding. Ayo, cepat. Panji Ketawang menarik tangan adiknya. Kemudian mereka berdua menyelinap di balik tumbuh-tumbuhan perdu. Mereka menunggu sampai saat yang paling baik untuk memanjat dinding. Mereka terkejut ketika ada dua orang penjaga bergegas melangkah melewati lorong. Mereka hampir tidak bisa bernapas. Setelah penjaga itu pergi, barulah mereka kembali tenang dan mereka pun mulai memanjat dinding Istana Kaputren. Aduh, aduh. Encok rematik, minum Kabong Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karo Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ayo, cepat, Ayu. Kita sudah hampir sampai di atas. Cepat sedikit. Tunggu, Kakang Panji. Golek kayuku tersangkut. Tunggu sebentar. Golek kayu lagi. Barang mainanmu itu selalu saja mengganggu. Ayo, cepat. Kalau sudah sampai di atas, kita baru aman. Kita akan bisa bersembunyi di balik tanaman menjalar. Para penjaga pasti tidak akan melihat kita. Ayu Wandira mendekap golek kayunya, sementara tangan kanannya berpegangan pada batang-batang tanaman menjalar. Dan mereka pun terus merangkak ke atas dinding. Ayu, itulah Istana Kaputren. Indah sekali, bukan? Oh, alangkah indahnya. Banyak sekali tanaman bunga-bungaan. Ada pancuran airnya. Ada pancuran airnya, Kakang Panji. Air itu terus mancur, walaupun musim kering kemarau panjang. Air itu langsung diambil dari lereng gunung. Airnya bening sekali. Bening dan dingin. Lihat, Kakang Panji. Itu siapa? Itu dua orang wanita cantik itu siapa? Tolol. Itu Dayang-Dayang. Mereka tugasnya mengasuh Tuan Putri. Nah, lihat Ayu. Itulah Tuan Putri. Itu. Mereka baru saja keluar dari ruangan biliknya. Memang benar, Putri Tripuana Tunggadewi dan adiknya Diah Wiat Sri Raja Dewi keluar dari ruangan biliknya masing-masing. Empat orang Dayang-Dayang segera mengiringi langkah-langkah mereka. Dua orang putri kerajaan Majapahit itu berjalan di sepanjang Patirtan. Kakang Panji, apakah mereka itu dua saudara kembar? Bukan. Yang lebih tinggi itu, yang agak kurus, namanya Putri Tribuana Tunggadewi. Sedangkan adiknya, yang agak gemuk, namanya Putri Diahwiat Sri Raja Dewi. Mereka berdua adalah putri sang prabu dari istri keempat, Diah Dewi Gayatri. Pakaian mereka indah sekali ya, Kakang Panji. Tentu saja, tidak seperti pakaian golek bututmu itu. Tambal-tambalan dan baunya bukan main. Wah, Kakang Panji, kau benci sekali sama golekku ini. Tapi aku tidak. Walaupun dia berpakaian buruk, tapi aku menyayanginya lebih dari yang lain. Kau memang bocah yang aneh. Apakah tugas Dayang-Dayang itu, Kakang? Tugasnya banyak, macam-macam. Yang penting, dia harus melayani dua orang putri sang prabu itu. Ada yang mengambilkan minuman, ada yang mengambilkan makanan, ada yang menyiapkan alas kaki, ada yang menyiapkan air bunga untuk mandi keramas. Pokoknya, tugas mereka melayani dua orang putri Majapahit itu. Oh, Kakang Panji, mereka berjalan menuju kemari. Cepat, sembunyikan mukamu, Ayu. Cepat. Jangan sampai mereka melihat kita di sini. Kalau sampai mereka melihat kita, bahaya. Mereka pasti akan segera memanggil prajurit dan kita akan ditangkap. Cepat, Ayu. Tundukkan wajahmu. Ketika Ayu buru-buru merundukkan wajahnya, pada saat itulah dia lengah. Golek kayu mandara tersangkut batang kayu menjalar dan benda itu pun terjatuh ke dalam istana Kaputren. Ada apa, Ayu? Ayu, ada apa? Mengapa tubuhmu gemetar? Ayu, Ayu, mengapa wajahmu pucat? Golekku, Kakang Panji. Golekku. Mana golek kayumu? Terjatuh ke sana. Dia tersangkut akar batang pohon menjalar. Lalu dia jatuh ke sana. Kau ini bagaimana? Seharusnya kau meninggalkan golek kayu itu di rumah. Itulah, kau selalu tidak menuruti kata-kataku. Sekarang bagaimana coba? Sudahlah, lupakan saja golek kayumu itu. Tapi Kakang Panji, kau harus menolong aku. Tolonglah aku, Kakang Panji. Menolong bagaimana? Ambilkan golek kayuku. Cepat, ambilkan, Kakang. Kau gila. Benar-benar bocah sinting. Bagaimana aku berani mengambil golek kayumu itu? Kau ingin aku ditangkap prajurit-prajurit Majapahit? Sudahlah, lupakan saja golek kayumu itu. Tundukkan wajahmu. Cepat, Ayu. Sembunyikan wajahmu. Dua orang putri itu berjalan menuju kemari. Oh, lihat Dinda Diahwiat. Lihatlah, ada sebuah golek kayu yang lucu di sini. Apa, Yunda? Golek kayu? Benar, Dinda. Sebuah golek kayu yang sederhana sekali. Bentuknya lucu. Lihat, Dinda. Ah, aku tidak tertarik golek kayu seperti itu. Jangan sentuh, Yunda. Dia kotor sekali. Nanti tanganmu ikut kotor. Ah, tidak, Dinda. Golek kayu ini tidak kotor. Dia hanya sederhana. Coba perhatikan baik-baik. Aneh sekali bukan bentuknya? Coba lihat. Matanya lucu. Mulutnya mungil. Nampak selalu tersenyum. Tapi pakaian compang-camping, Yunda. Golek kayu itu jelek sekali. Pakaiannya sudah lusuh dan compang-camping. Buang saja, Yunda. Atau suruh dayang-dayang membuangnya jauh-jauh. Tidak, Dinda. Aku akan mengambil golek kayu itu. Apa, Yunda? Kau mau mengambilnya? Golek kayu seburuk itu mau kau ambil? Kau sudah mempunyai puluhan golek kayu yang indah. Tapi golek kayu ini lain, Dinda. Bentuknya lain, juga wajahnya lain. Aku dapat menemukan sesuatu yang aneh terpancar dalam golek kayu ini. Aku akan mengambilnya. Aku senang melihat golek kayu ini. Apakah kau akan membersihkannya supaya golek kayu itu tampak bersih dan bagus? Ya, aku akan memandikan golek kayu itu supaya menjadi lebih bersih dan bagus. Dua orang putri Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana terus membicarakan masalah golek kayu Mandana. Nampaknya Putri Tribhuwana Tunggadewi benar-benar tertarik pada mainan sederhana itu. Sementara itu Ayuwantira dan Panji Ketawang masih bertengger di balik dinding tembok kaputren. Panji Ketawang berusaha membujuk adiknya agar melupakan golek kayu Mandana. Tapi Ayuwantira tidak mau mendengarkan pujukan Panji Ketawang. Kau gila, Ayu. Kau mau mengambil golek kayumu itu? Kau mau turun ke bawah sana? Kau mau masuk ke istana kaputren? Karena kau tidak mau menolong aku akan mengambilnya sendiri. Kau berani masuk ke istana kaputren? Mengapa tidak berani? Aku tidak mencuri. Aku hanya akan mengambil golek kayu milikku. Kau benar-benar bocah sinting. Dengar, Ayu. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk istana kaputren. Kau bisa ditangkap oleh penjaga-penjaga. Dan kau bisa dipenjarakan. Kau bisa dicambuk 10 kali. Aku tidak takut, walaupun harus dicambuk 100 kali. Aku tidak mau kehilangan golek kayu Mandana. Tunggu, Ayu. Kau jangan gila. Sudah, lupakan saja golek kayu itu. Ayo, kita pulang. Tidak, Kakak. Aku tidak mau pulang. Aku tidak akan pulang sebelum mengambil golek kayuku. Jangan, Ayu. Jangan lakukan itu. Kau ini bodoh sekali. Bodoh dan keras kepala. Ingat, apa yang dipesankan Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni. Kita harus tahu tempat yang tidak boleh kita kunjungi. Kita harus mentaati peraturan-peraturan di istana ini. Kau tidak boleh berlaku seenak perutmu sendiri. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan peraturan-peraturan itu. Aku mau mengambil golek kayuku. Jangan, Ayu. Jangan. Jangan lakukan itu.